bertahun bersama terwujudlah. Yang terhampar berlalulah, sadarku semuanya perasaan, rasa cinta kau yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, oh, coba terbangkan hayalku dari sadarku. Rasa cinta kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Oh, coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. Kau lah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari. Terbangkan hayalku dari sadarku. Dari sadarku.